بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حاضرين جماعة sekalian رحمن ورحمكم الله melanjutkan kajian kita بلوغ المرام كريا حافظ بن حجر رحمه الله. Kita masih pada hadis Buraidah ibnul Husayb, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kuntum nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah. Ini kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Hadis jelas menganjurkan untuk orang itu ziarah kubur, disyariatkan. Dan kalau dilihat yang Rasulullah katakan fazuruha, ziarahlah, Rasul sebutkan secara mutlak, artinya tidak ada ajaran, tidak ada ketentuan dari Rasulullah SAW kapan ziarah itu dilakukan. Rasulullah katakan ziarahlah, karena ziarah kubur seperti yang Rasulullah katakan mengingatkan kematian, mengingatkan akhirat. Kapanpun itu di lakukan, maka ziarah kubur tidak ada waktu tertentu untuknya. Untuk ziarah kubur tidak ada waktu-waktu khusus, tidak ada waktu-waktu tertentu untuknya. Tidak di bulan ini, tidak di bulan itu, tidak pula di waktu ini. Ditentukan misalnya ini waktunya ziarah kubur, waktunya, sehingga tiap waktu itu datang, orang tiap bulan tertentu yang mereka sepakati atau menjadi tradisi, di situ mereka pada ziarah kubur. Tidak ada ketentuannya, kapan saja, nggak ada beda ziarah kubur di bulan ini dengan bulan yang itu, di waktu ini dari waktu itu sama. Makanya Rasulullah katakan fazuruha, ziarahlah kubur. Jika ada keistimewaan pada waktu tertentu, jika ada beda, pasti akan Rasulullah katakan. Langsung akan Rasul bimbing kepada umatnya. Misalnya akan Rasulullah katakan ziarahlah kubur di bulan Ramadan, misalnya ziarahlah kubur di bulan Rajab, karena ada keutamaan sendiri. Tapi gak ada kan, Rasul katakan ziarahlah. Maka disyariatkan dan baik ziarah kubur itu kapanpun, tidak ada waktu khusus untuk melakukannya. Bahkan di Sahih Muslim dari Aisyah, kharaja Rasulullah ilal baqi fasallama alaihim fil lail. Rasulullah SAW, kata Aisyah, beliau keluar dari rumah ke Baqi al-Gharqad, ma'ruf kuburan para sahabat di Madinah dekat Masjid Nabi. Rasulullah ke situ dan salam kepada ahli kubur, dan itu Aisyah katakan di malam hari. Berarti boleh. Ya seperti tadi, sama. Kamu mau ziarah siang hari silakan, kamu bisanya pagi ya silakan, kamu mau sore mau ke situ silakan. kamu ada waktu malam hari ke kuburan, silahkan. Tidak ada beda. Tidak dikatakan yang pagi lebih afdol dari malam, yang malam lebih utama daripada yang siang. Sama. Kapan saja orang punya waktu, ada kesempatan ziarah kubur, ziarah. Rasulullah malam menunjukkan boleh. Sebagaimana waktu demikian, bulan pun demikian. Kamu mau ziarah di bulan Rajab, Syawal, Dzulqa'dah, mau di Januari, mau di Desember, sama. Secara umum Rasul katakan ziarahlah. Karena tujuannya untuk mengingatkan kalian kematian, untuk mengingatkan kalian akhirat. Dan itu kamu dapati kapan saja. Tidak kemudian mengingatkan kematian kalau ziarah kuburnya di bulan ini. Hanya mengingatkan akhirat kalau ziarah kuburnya di bulan itu, di waktu ini. Enggak kan, sama. Orang ziarah kubur tujuannya untuk mengingat kematian atau akhirat. Hadis pula mengajarkan bahwa baik bagi seorang muslim menjalani sebab-sebab yang bermanfaat untuknya. Tentunya sebab-sebab yang masyru', selama sebab itu disyariatkan, selama sebab itu bermanfaat, maka jalani. Artinya orang tidak membatasi diri dengan sebab tertentu. Artinya begini, Quran Al-Karim misalnya tentunya mau'idzah terbesar, mau'idzah terpenting, karena itu kalam Rabbul Alamin, perkataan Allah. Quran tentu mengajarkan kita, mengingatkan akhirat, mendekatkan kita kepada Allah. Sebab yang bermanfaat bagi kita untuk iman kita, membenahi jiwa kita. Tapi terkadang manusia, subhanallah, mungkin karena kesibukannya, karena kelalaiannya atau ini itu, tidak atau belum terketuk hatinya dengan Quran. Maka ada sebab yang lain, jalani, jangan hanya itu. Seperti ziarah kubur. Mungkin dari situ dia terbuka hatinya dengan ziarah kubur, ingat akhiratnya, kemudian dia sadar, tidak lalai dengan dunianya. Masing-masing sebab yang bermanfaat, Quran jelas bermanfaat, ziarah kubur pun bermanfaat. Demikian, selama sebab-sebab itu disyariatkan dan bermanfaat bagi diri kita, jalani, lakukan. Jangan monoton atau terbatas pada salah satu saja. Hadis juga menunjukkan bahwa kubur dan juga kematian adalah perkara akhirat. Artinya itu masuk dalam keumuman iman kita kepada hari akhir. Oleh karena itu, perkara gaib, apa yang terjadi di kubur, pertanyaan malaikat, kenikmatan kubur, azab kubur, semua itu kata Syekhul Islam termasuk iman kepada hari akhir, rukun iman ke-6 atau ke-5. Termasuk rukun iman yang ke-5, iman kepada hari akhir, adalah iman kepada segala yang dikabarkan Rasulullah SAW dari semenjak setelah kematian. Masuk dalam kategori iman kepada hari akhir, dari semenjak setelah kematian, karena sudah memasuki gaib, memasuki alam barzakh, sudah beda dengan alam dunia. Maka wajib kita imani segala berita, kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kubur. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, "Idza matal mayyit faqad qamat qiyamatuhu." Jika orang itu mati, maka telah terjadi kiamat baginya. Makna hadis ulama sebutkan artinya bagi dia, bukan semua orang. Bagi dia layaknya itu seperti akhirat, seperti kiamat. Karena dia akan menghadapi pertanyaan malaikat, akan ditampakkan padanya. Kalau dia orang soleh, orang yang taat selama hidup, ibadah, ditunjukkan padanya, ini tempatmu di neraka, azab. Kalau saja engkau maksiat, tetapi karena ketaatanmu Allah gantikan untukmu ini tempatmu di surga yang Allah siapkan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Sebaliknya juga begitu kalau itu orang kafir atau munafik, ditunjukkan padanya ini tempatmu di surga seharusnya kalau saja kamu taat, tapi karena maksiatmu Allah gantikan dengan ini azab yang menunggumu. Alhasil kubur awal perjalanan akhirat, termasuk iman kita kepada hari akhir. Qala rahimahullah zada Ibnu Majah min hadits Ibnu Mas'ud, wa nuzahidu fid dunya wa tuzahid fid dunya. Ziarah kubur pula diriwayat Ibnu Mas'ud di Ibnu Majah, Rasulullah katakan menzuhudkan kalian dari dunia. Ziarah kubur selain mengingatkan kematian akhirat juga menzuhudkan kalian terhadap dunia. Arti daripada menzuhudkan di dunia agar orang itu tidak terlena dengan dunianya, tidak tertipu oleh dunianya, makna hadis agar kemudian amalan seorang hamba tidak untuk dunianya, tetapi dia beramal demi kepentingan akhiratnya. Perdagangan, jual beli, dan muamalah lain di dunia bukan sekedar untuk kepentingan manfaat, laba dan keuntungan dunianya, namun lebih dari itu, agar dia mencukupi belanja anak istrinya, dan dengan itu dia menjalankan kewajiban syariat sebagai suami, bapak, dan berpahala dengan itu akhirat. Itu niat dia ketika kerja, jual beli, itu maksudnya. Kan diwajibkan seorang lelaki mencukupi dan membiayai keluarganya. Dengan itu ibadah bagi dia, ketaatan. Makanya Rasulullah katakan, hatta luqmah tadha'uha fi fimra'atik lakabiha sadaqah. Makanan yang kamu suapkan ke istrimu itu pun sedekah bagimu. Kalau niatnya ini untuk kepentingan akhiratnya. Tentunya dengan itu dia tidak ingat, tidak ingin, dia tidak ingin dunia ini menyibukkan dia dari akhiratnya, dari ibadahnya. Dalam surat An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka orang-orang yang perdagangan mereka, jual beli mereka, tidak melalaikan mereka dari zikrullah, tidak melalaikan mereka dari ibadahnya. Mereka dagang, jual beli, tapi waktu sholat mereka sholat, tidak melalaikan mereka dari akhiratnya. Mereka dagang, jual beli, tapi tidak dengan cara-cara haram, tidak dengan riba, tidak dengan transaksi yang tidak dibolehkan. Makanya Allah katakan, perdagangan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari zikrullah. Allah puji. Berarti mereka berdagang, mereka berjual beli, hanya saja tidak sampai melalaikan mereka dari ibadahnya, zikrullah. Makanya ayat tidak menyebutkan misalnya orang-orang yang mereka ini dipuji Allah, misalnya orang-orang yang tidak mau jual beli, tidak mau berdagang, hanya mengingat akhiratnya. Ayat enggak bilang begitu. Sehingga salah pemahaman orang yang namanya zuhud itu duduk di masjid, ibadah, zikir sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang hidupnya. Enggak mau kerja, enggak mau berusaha dengan dalih hanya akhirat yang penting, akhirat, dunia enggak ada manfaatnya. Sementara dia menunggu dan berharap bantuan dan sumbangan dari orang lain. Bukan itu zuhud. Makanya Umar marah melihat orang yang duduk di masjid sepanjang hari, diusir oleh Umar, dikeluarkan dari masjid. Kata Umar, keluar kalian kerja, karena langit sungguh tidak menurunkan hujan emas. Kamu cari rezeki harus gerak, harus berusaha. Bukan itu zuhud. Tapi tadi pengertiannya, kamu berusaha, dan ayat menyebutkan mereka berdagang, mereka jual beli, usahalah, bergerak. Cuman jangan sampai itu membuat kalian lalai dari ibadah. Jangan sampai membuat kalian melanggar aturan-aturan syariat. Itu yang dimaksud. Itulah zuhud. Tetap bekerja, berdagang, berusaha yang halal, tidak melalaikan dari akhiratmu. Baik. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallam la'ana zairatil qubur, akhrajahu Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah, Rasulullah melaknat para wanita yang ziarah kubur. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan Ibnu Hibban. Laknat, a'udzubillah, artinya orang itu diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Padahal hamba manusia sangat butuh dengan rahmat Rabb-nya. Kalau manusia dijauhkan dari rahmat Allah, apa yang dia tunggu? Apa yang dia harapkan kecuali kehancuran? Maka dilaknat para wanita yang ziarah kubur, yang ke kuburan. Suatu perbuatan yang diancam pelakunya, dilaknat, menunjukkan itu dosa besar, yang sangat besar. Kabair. Makanya sampai diancam laknat, dilaknat. Nah. Maka hadis menunjukkan haramnya dan larangan wanita ziarah kubur. Jelas. Karena dilaknat oleh Rasulullah SAW. La'anallah zairatil kubur. Dilaknat. Nah. Dengan demikian, wanita tidak masuk dalam keumuman apa yang Rasulullah anjurkan tadi, fazuruha, ziarahlah kubur, karena itu mengingatkan kalian akhirat. Naam, itu secara umum, tapi perempuan tidak masuk di dalamnya. Maka muslimah tidak boleh ziarah kubur. Para ulama sebutkan hal ini karena satu, itu larangan Rasulullah segala-galanya. Yang kedua, karena jiwa wanita yang lemah, hatinya yang sangat rapuh, ma'ruf wanita, maka sangat ditakutkan, dikhawatirkan kalau dia ziarah kubur, akhirnya terbawa perasaannya, hatinya. Misalnya itu kubur orang tuanya, atau suaminya, atau anaknya. Ingat akhirnya orang tuanya, suaminya. Akhirnya nangis, nangis akhirnya teriak-teriak, meratapi, dan seterusnya. Akhirnya dia terjatuh kepada yang haram lebih banyak lagi, sehingga itu menjadi wasilah, menjadi sebab dia melakukan dosa-dosa dan kemungkaran yang lain. Nah, makanya itu kemudian dilarang dan tidak dibenarkan untuk dia berziarah kubur. Adapun riwayat Aisyah, menziarahi kubur saudaranya Abdurrahman ibn Abi Bakar saat wafat, dan Aisyah menangis. Seperti yang Aisyah katakan, lau hadartu mautak mazurtuka. Kalau saja aku mendapati kematianmu, aku enggak akan ziarah ke kuburmu. Artinya begini, saat Abdurrahman meninggal dan saudara Aisyah, Aisyah sedang tidak di Madinah, beliau sedang di Mekah waktu itu. Sehingga begitu jenazah Abdurrahman sudah dikubur, Aisyah baru datang, baru tahu kalau saudaranya meninggal. Maka karena ketinggalan jenazah, beliau ke kuburnya mendoakan Abdurrahman. Makanya kata Aisyah, kalau saja aku menemuimu, seandainya beliau di Madinah saat itu dan tahu jenazah Abdurrahman, ya beliau gak akan ziarah. Aisyah sendiri mengatakan, kalau saja aku tahu jenazahmu, aku gak akan ziarah kubur. Tapi karena beliau ketinggalan, dan itu pun karena untuk mendoakan saudaranya yang telah dikubur. Ini Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Itu pun mentok-mentoknya adalah perbuatan Aisyah, amalan Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita diperintah taat kepada Rasulullah SAW, yang diwajibkan kepada kita taat kepada Rasul SAW. Ayat banyak, atiullah, atiur Rasul, atiur Rasul, atiur Rasul, taati Rasul, taati Rasul, taati Rasul. Bukan selain Rasulullah, siapapun dia. Kita diperintah taat kepada Rasul, bukan kepada selain beliau. Ini mentok-mentoknya itu perbuatan Aisyah. Kalaupun seandainya dikatakan ini menyalahi sunnah Rasul, ya mudah-mudahan Allah ampuni Aisyah. Itu ijtihad beliau, karena mungkin perasaan beliau enggak tega dan sayang kepada saudaranya, sehingga beliau ke kuburnya. Tapi tetap bagi kita itu ijtihad Aisyah. Bagi kita apa yang Rasul katakan, dilarang wanita itu ke kubur. Maka kepada istri-istri kita, anak perempuan kita, ibu-ibu kita, nasihati, ingatkan, gak boleh perempuan ziarah kubur. Kalaupun yang mati orang yang sangat dia cintai, anaknya, bapaknya, ibunya, adik, kakaknya, siapa saja, suaminya, haram bagimu ikut ke kuburan. Dilaknat kamu oleh Allah, ditakuti dengan ancaman Rasul seperti ini. Kalau kamu sayang, kalau kamu cinta kepada beliau ini yang meninggal, doakan, gak harus ke kuburan. Kamu di rumah doamu sampai, doakan agar beliau diampuni, dirahmati Allah, diangkat derajatnya, diamankan dari azab kubur. Doakan, gak perlu kamu keluar ke kuburan. Itu bagi wanita yang beriman kepada Allah. Kelanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.